Alhamdulillah, demikian tadi enam sebelumnya nasihat dari Ustaz Al-Fadhil Fauzan Hafizahullah menerangkan tentang enam akidah, keyakinan yang benar dari agama Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran, yang mana Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwasanya kata Allah sesungguhnya kamilah, yaitu Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk merubah-rubah Al-Quran melainkan akan diketahui. Berbeda dengan yang tadi dijelaskan pula oleh Al-Fadhil Alif tentang banyak keterangan-keterangan yang bertolak belakang satu sama lain dalam kitab-kitab Injil. Ini pula semakin membenarkan ayat Allah, shadaqallah, bahwasanya Allah Maha benar. Allah mengatakan mereka orang-orang Yahudi nasrani yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mereka rubah-rubah kalam-kalam Allah dari tempat-tempatnya. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya betapa terjaganya Al-Qur'an, namun bahwasanya Injil adalah kitab yang sudah banyak perubahan dan tidak mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sekarang. Kita seandainya ingin benar-benar mencari al-haq, kebenaran, maka orang yang masih memiliki akal sehat, dia akan mencari mana yang masih asli. Bukan dalam urusan dunia saja ingin menginginkan sesuatu yang asli, padahal urusan agama, urusan yang akan berujung, apakah berakhir di jannah, di surga, ataukah akan berakhir di neraka. Maka orang yang akan masih memiliki akal sehat, dia akan berusaha mencari kebenaran dengan ilmu. Nah, kemudian pula sebagaimana tadi disebutkan, memang Alkitab ini dibuat, dirubah-rubah oleh mereka para pendeta, para misionaris. Mungkin saja akan terdapat ke depan nanti ayat yang mereka mudah, karena mereka bermudah-mudahan dalam merubah kitab mereka, akan dicantumkan ayat-ayat mungkin yang menunjukkan bahwasanya Isa adalah Tuhan. Tetapi jelas, nah, mereka tidak akan bisa mendatangkan itu semua dengan dalil, dan jelas bahwa kebatilan mereka telah nampak, salahnya atau batilnya agama Kristen. Maka kepada Bapak Marianto dan Bapak Selamat, Pak Marco Selamat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan memberikan keistiqomahan sehingga Bapak berdua bisa masuk agama Islam, kemudian tetap beristiqomah di atas sehingga akhir hayat ajal menjemputnya. Karena kita tidak akan lama, Pak, hidup di dunia ini. Kita akan berjumpa dengan Allah, dan selamatlah orang-orang yang mati dalam keadaan Islam. Dan mungkin mengingatkan kepada Bapak berdua, mohon nanti dibimbing Pak Lukman, mungkin diantar disyariatkan setelah masuk Islam Bapak berdua untuk mandi, kemudian insya Allah sebentar lagi masuk waktu zuhur, kita akan sholat berjamaah. Kaum muslimin rahimahli wa rahimahumullah, demikianlah apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Sama-sama kita menyaksikan masuk Islamnya Pak Marianto dan juga Pak Marto Selamat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, keistimewaan, keistiqomahan kepada kita semua. Kita mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.